ونوي أن يكف شعره وثيابه. Dilarang untuk menahan rambut atau mengumpulkan rambutnya dan pakaiannya. Tujuh anggota ini, kafaini dua tangan, warukbataini dua lutut, walqadamaini dua kaki, waljabha. Yaitu jawah, jidat, kening. Hadis 1096 hadatsana Muhammad bin Bashar wa hadatsana Muhammad bin Ja'far wa hadatsana Syu'bah an Amr bin Dinar an Tawus an Ka'bas an Nabi sallallahu alaihi wasallam أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. Dan aku tidak menahan atau mengumpulkan rambut dan pakaian, tidak juga rambut. Nabi diperintahkan untuk sujud di atas tujuh dan dilarang untuk mengumpulkan rambut dan pakaian. Hadis 1098 hadatsana Muhammad bin Hatim wa qala hadatsana Ba'ath wala hadatsana Wahbiyah wala hadatsana Abdullah bin Tawus an Tawus bin Abbas an Ibn Abbas an Rasulullah SAW qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin al-jabha wa ashara biyadihi ala anfihi wal yadaini wal rijlaini wa atrafil qadamain wa la nafida adh-dhiya'u asy-sya'r. Dari Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang. Al-jabha, kening. Beliau berisyarat dengan tangannya kepada hidungnya. Jabha, jadi kening, tapi diisyarat kepada hidung. Wal-yadai wal-jilai wa-tawful qadami, di atas dua tangan, di atas dua kaki. Dua kaki ini maksudnya adalah lutut. Wa atrafu qadami, ujung-ujung dari kaki. Ya, jari jemari, ujung jari jemari. Wa la nafita asy-sya'ra wats-tsawb. Kami tidak mengumpulkan pakaian dan rambut. Saya rambut juga ini dikumpulkan begini, ditahan supaya tidak terbawa. Jadi tidak, kami tidak dilarang, ya, kami dilarang atau kami tidak melakukan itu. 1099 حدثنا أبو العطاير والأخبار أبو غد بن ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفل الشعر ولا الثياب والجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. النبي صلى الله عليه وسلم aku diperintah bersujud di atas tujuh dan tidak membuka aku dan pakaian. Kening dan hidung ini jadi satu, dua tangan, dua lutut, dua kaki. Para eso dia mengikatnya itu supaya rambutnya jangan jatuh. Itu mana dari bab tadi? Mungkin ada yang keliru tadi terimanya. Wa'as ruasi fisola'as. Ruasi itu mengikat kepala. Baik, beberapa hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama fiha fawaid minha anna a'dha' sujud sab'ah. Bahwasanya jumlah anggota sujud itu ada 7. Wa annahu yanbaghi lis-sajidi an yasjuda 'alayha kulliha. Maka seharusnya orang yang sujud itu sujud di atas yang 7 itu seluruhnya. Wa yasjuda 'ala jabhati wal anfi jami'an. Karena dia sujud di atas kening dan hidung sekalian. Seiring. Jadi kepala hidup kena. Bukan digenjot ke atas keningnya, hidupnya tidak kena lantai, tapi harus kena lantai hidup itu. Fayajibu wad'u makshufatan 'ala al-'ardi wa yakfi wad'uha. Wa amma al-jabhah, wa amma al-jabhah, adapun jabhah. Adapun kening, fayajibu wada'uha, maka wajib meletakkannya makshufatan 'ala al-'ard, terbuka di atas kepala, di atas lantai. Wa fi wada'uha, dan cukup separuhnya. Wal anfu mustahabbun. Falau taratamu jas. Adapun hidung mustahab, anjuran. Walau taratamu jas, kalau seandainya ditinggalkan, solatnya tetap sah. Thank you. Maka kalau begitu dia secara zahir hadisnya adalah kening dan hidung harus satu. Ini pendapat yang terkuat. Ya, pendapat yang terkuat. Kita lakukan pendapat yang terkuat. Namun bagaimana dengan perbedaan-perbedaan tadi? Ada perbedaan tadi, kita ajak kepada yang kuat atau wajib. Ini dalil yang lebih dekat. Ya, tapi kalau seandainya dilakukan berdasarkan ilmunya, dia tahu mazhab Syafi'i seperti itu, ya, tidak kita ingkari. Ya, namun tetap kita ajak. Lianna qala fil hadis, karena dia katakan dalam hadis sab'ah, tujuh. Fa'ju'ila ahwaini sar samaniya, kalau keduanya dijadikan dua anggota menjadi delapan. Wa dhikru anfi istihbaban, menyebut hidung ini adalah dalam rangka anjuran. Tapi tadi kita sudah sebutkan bahwasanya tentu yang dilakukan oleh Nabi dan Nabi mensyaratkan dengan hidung, maka kepala, kening dan hidung harus kena dengan lantai. Wa al-yadani, ada pun dua tangan, wa al-batani, dua lutut, wa qadamani, dua kaki. Fahal yajibu sujudu alaihima, apakah wajib sujud di atas keduanya? Fi qawlani syafi'i rahimahullah ta'ala, ada dua pendapat menurut Syafi'i yang salah satunya la yajib, tidak wajib. Lakin istihbab al-mu'akkada, akan tetapi anjuran yang sangat-sangat ditekankan. Wathani yajib wa wasah, pendapat yang kedua wajib, dan ini adalah yang benar. Ya, riwayat dari Syafi'i yang kuat bahwa wajib di atas kedua anggota tadi, dua tangan, dua kaki, dua lutut. وهو الذي رجح الشافعي رحمه الله تعالى, itulah yang diperkuat pendapatnya oleh Syafi'i. فلو أخذنا بعض ببعض منها متسسرات, kalau seandainya salah satu dari antara anggota tubuh itu tidak dia lakukan atau dia tinggalkan, maka solat tidak sah. Pendapat yang terkuat dari dua pendapat Imam Syafi'i, la yajib. Kalau seandainya ada yang sholat pakai kaos tangan, maka itu kumis. Baik. Bagaimana dengan apa namanya? Kita lihat ya fatwa dengan kening. Apakah harus terbuka? Kalau di sini kan anjuran wajib wudhu'an 'ala wudhu'. Wajib dan yang lainnya dengan Lalu mukena itu dia lebarkan di depan mata ada makhluk wajahnya, lalu dia sujud di atas mukenanya tersebut. Qadatana anna madhabana, kita telah sebutkan bahwasanya pendapat kita, madhab kita ya, maksudnya Syafi'i, annahu la yasah sujudu, sujudnya tidak sah di atas sesuatu dari yang telah disebutkan di atas. Wabihi qala Dawud wa Ahmad fi riwayah, begitu pendapat Dawud Allah ini ya, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Qala Malik wa Abu Hanifah wa Abu Sa'id wa Ishaq wa Ahmad fi riwayat al-ukhra yasih. Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Sa'id, Ishaq dan Ahmad dalam riwayat yang lain mengatakan sah salatnya. Kalau Sahih Tahdzib, pendapat pengarang kitab Tahdzib, wa bi qala aktsar ulama, demikianlah pendapat kebanyakan ulama. Jadi mayoritas ulama memandang bahwa salat di atas yang tadi ya berarti keningnya tertutup ya sah, atau tangannya tertutup sah. Wa hadza lahu bi hadits Anas bin Malik, mereka berhujjah, hujjah bagi mereka adalah hadis Anas. Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har, kami salat bersama Rasulullah dalam keadaan sangat panas siang hari zuhur. Fa idza lam yastati ahadun an yumattin wajhahu 'ala al-ardh yabsutu thawba fi sujud, apabila kami tidak mampu untuk meletakkan keningnya di lantai atau di tanah karena panas, maka dia kembangkan kainnya ya, dia kembangkan kainnya lalu dia sujud di atasnya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala qala laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawmin mutir wa huwa yattaqi at-tin idza sajada bi kisa'in 'alayhi ja'alahu duna yadayhi. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanah ya. Wahai terketi, dia menghalangi dirinya dari tanah yang basah. Idza sajada bi kisa'in, apabila dia sholat sujud dengan pakaian yang lebar dengan kisah bi kisa'in alaihi ya ja'alu duna yadihi, dia letakkan di bawah dari tangannya, jadi dia alas tangannya dengan kain itu. Rawahu Ibnu Hanbal fi Musnad, diriwayatkan Ibnu Hanbal dari Musnad. Wa an Ibnu Hasan, dari Hasan, qala kana ashabu Rasulullah SAW alaihi wasallam yasjuduna wa aydin fi thiyabi wa yasjuduna wa jum'a ala imamatihi. Ala imamatihi, rawahu Baihaqi. Sahabat-sahabat Rasulullah sujud dan tangan mereka di dalam kain mereka. Berarti kalau misalkan kayak gini, sentuhan langsung antara kening dengan lantai. Baik, kemudian qala Ibnu Qudamah dia mengatakan wala tajibu washaratu salli bi syai'in min hadzal a'dha, tidaklah wajib kontak langsung orang sholat sedikitpun dari anggota-anggota ini. Artinya tidak dipandang, pendapat yang lain mengatakan tidak wajib. Kalau Qadhi mengatakan idza sajada ala qu'il imam au kamri au dhaini fa shalatu sahihah riwayah wahidah. Apabila dia sujud di atas lingkaran dari imamahnya atau dengan lengan tangannya atau kelebihan kain kakinya, maka sholatnya sah riwayat, satu riwayat. Wahai madhab Malik wa Hanifah, ini madhab Malik dan Hanifah. Wa mimman rakhasa fi sujud ala thawbi fil har wal bar, apa Tawus bin Nakh'i wa Sya'bi wal Auza'i wa Malik Ishaq wa Ashab Rayyan. Di antara orang yang memberikan keringanan untuk sujud di atas pakaian waktu dingin, panas dan dingin, ya musim panas dan musim dingin, ada Tawus, apa Tawus, Nakh'i, Sya'bi, Auza'i, Malik, Ishaq dan Ashabul Ra'ah. Ashabul Ra'ah ini adalah orang yang mendorongkan logikanya. Warakhasa fi sujudi ala qu'il imamah, orang yang membolehkan untuk sujud di atas lingkaran imamahnya, Hasan Maqbul Abdul Rahman bin Yazid, wasajar Shu'aib ala burnisihi. Shu'aib sujud di atas burnis. Burnis itu adalah pakaian kita yang nutup, nyambung, nutup di atas kepala. Jadi kan nanti berlebih dia ya, di depan. Lalu dia sujud di atasnya. Maka itu boleh. Qala usulina Ibnu Utsaimin ditanya, "Idza sajada musalli wa ja'ala imamatahu wiqayatan bainahu wa bain al-ardh, fa ma hukmu salatihi? Apabila seorang orang salat sujud dan dia jadikan imamah dia menghambatnya atau menghalang antara dirinya dengan tanah, dengan lantai, apa hukum sholatnya? Beliau menjawab, sholatu dzalika sholli sahih. Sholat orang yang sholat tadi sahih. Walakin la yanbaghi an yattakhidha al-imam wa qa'idatan bainahu wa bainal ardi illa min hajah. Akan tetapi tidak pantas dia jadikan imamahnya itu atau pembatas antara dirinya dengan lantai kecuali karena dia keperluan, kebutuhan. Misalnya ataqul al-ardu salbatu jiddan, seperti lantainya keras atau kasar. Ya. Aw fi hijaratu tudhi, di situ ada kerikil yang bisa atau batu yang bisa mengganggu, menyakitinya, ya, jadi kasar, susah atau aushob, atau di situ ada duri, fathil hadil halal as, dalam kondisi ini boleh, enggak apa-apa. Ayat takdir Allah di bahu wa mutasubi min imamah aw qawbir ila qawli anas bin malik kunna nusallim ala rasulullah sallallahu fi syiddatil harf illa lam yastati ahadun an yumakkin jabhatahu min al-ardh basata thawban fasajjada alayh. Kalau seandainya ada alasan tadi, maka itu tidak apa-apa. Ya. Berdasarkan nah dia boleh sholat di atas imamahnya atau pakaiannya yang menyambung dengan dirinya, berdasarkan sabda perkataan Anas bin Malik, kami sholat bersama Rasulullah di waktu panas sekali. Apabila salah seorang yang kami tidak mampu untuk menyempurnakan jidatnya, keningnya kepada bumi atau lantai, dia kembangkan kainnya dan dia sujud di atasnya. Fahala dalil wa ta'ala al-awla, ini dalil menunjukkan bahwa yang lebih utama الإنسان الأرض بالشيء يتصل به من فوق أو أمامه إذا كان محتاجا لذلك لحرارة الأرض أو لبرودتها أو لشدتها، إلا أنه يجب أن لا يلاحظ أنه لا بد أن يضع كفا أنفه على الأرض في هذه الأرض. Beliau mengatakan bahwasanya tidak mengapa dia melindungi seseorang, melindungi dari lantai dengan sesuatu yang berhubungan dengan badannya seperti kainnya atau bajunya atau imamahnya, sebab apabila dia membutuhkan hal itu seperti panas, dingin atau kasar ya, lantainya. Hanya saja bahwasanya wajib baginya untuk memperhatikan, yaitu dia harus meletakkan hidungnya di atas lantai dalam kondisi ini. Jadi cintanya tetap walaupun terhalang, tapi hidungnya harus di lantai. Berdasarkan hadis Abbas radhiyallahu ta'ala an, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota jabah, kening, wa asyara bi yadihi ila anfihi, beliau isyarat ke hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari. Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita lihat ada yang pecinya menutup jidatnya, maka tidak apa, tapi lebih utama adalah membuka. Ya, Allah Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti keterangan yang masih tersisa akan kita lanjutkan. Apakah kerah baju termasuk dalam lipat kain, Ustaz? Insyaallah nanti akan datang.